kalau nikah lagi mens atau haid, bagaimana hukumnya? Tidak ada larangan. Tidak ada larangan melakukan akad nikah ketika sedang haid. Yang ada larangan adalah melakukan hubungan suami istri. Melakukan hubungan suami istri di tempat keluarnya haid tersebut. Adapun selain di situ, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikabarkan oleh istri beliau, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berhubungan dengan istrinya ketika dia sedang haid, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup tempat keluar haidnya tersebut, dan beliau berhubungan bisa bersenang-senang dengan istrinya di tempat yang lainnya. Jadi untuk sekedar akad nikah, hal itu tidak terlarang. Yang dilarang adalah melakukan hubungan suami istri di tempat keluarnya haid.